tegak tinggi jauh dingin bersalju. Tahukah kasih artinya cinta? Demimu kasih ku daki jua. Tahukah kasih artinya cinta? Demimu kasih ku daki jua.